يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida Shirath al-Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Dan kita sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Aw min dhalika annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadzarana min mushabahati man qablana في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك وأن كثيرا من ذي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة dan diantaranya masih berkait dengan yang sebelumnya. Wawunya wawul atas, maka berkait dengan yang sebelumnya pembahasan dari menyelisih ahlul kitab. Maka diantara penyelisihan terhadap ahlul kitab adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan kita dari menyerupai mereka, orang-orang sebelum kita, yaitu kebiasaan mereka yufarriqun, membedakan fil hudud, dalam hukum-hukum had. Yufarriquna bainal asyrafi wadh-dha'afa, membedakan antara orang-orang mulia dan orang-orang rendahan. Wa amara an yusawwa bainan nas fi dhalik, dan Nabi memerintahkan alaihi salatu wassalam untuk menyamakan manusia dalam masalah hudud, dalam masalah hukum-hukum. Wa anna kathiran min dhawi ar-ra'i wa siyasati qad yadhun, dan kebanyakan dari ahlul ra'i, orang yang hanya memakai ra'yunya sendiri, wa siyasah, politikus-politikus, kebanyakan mereka yadunnu, kebanyakan mereka menduga, mengira bahwa memaafkan para penguasa, memaafkan para pembesar, memaafkan para tokoh-tokoh itu ajwad, lebih baik dari sisi politik. Ajwad fi siyasa. Ajwad dari kata jayyid, lebih baik, isim tafdil dari jayyid, yani ajwad, lebih bagus. Tetapi fi siyasah, dalam politik, dalam siyasah, dalam strategi, ini karena dia orang penting, karena dia pejabat, karena dia ningrat, karena dia memiliki kedudukan, karena dia tokoh, maka sebaiknya secara politis. Tidak pantas untuk kita hukum. Yadhunnu, diperkirakan, diduga dengan salah oleh ahlul ra'i wa ahlul siyasah. Diduga oleh ahlul ra'i, golongan yang hanya mengikuti ra'yunya sendiri, dan golongan para politikus. Adapun agama, tidak demikian. Adapun agama Islam, Rasulullah SAW mengajarkan yusawwa bainan nas, mengajarkan untuk menyamakan manusia, apakah berdarah biru ataupun berdarah merah. Menyamakan manusia, apakah kulit putih atau kulit hitam. Menyamakan manusia, apakah dia dari golongan orang berada ataupun golongan orang miskin. Apakah dia dari golongan para pejabat ataupun rakyat jelata. Apakah dia dari kalangan orang-orang yang ditokohkan ataupun dari orang biasa. Dalam hukum disamakan. Ini ajaran sunnah. Dan barakallahu fikum, ternyata perintah ini juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW mukhalafatan li ahli kitab. Mukhalafatan li ahli kitab, untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Fa fi sahihain, di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, fi sya'nil makhzumiyah, dalam hadis kisah tentang seorang wanita dari Makhzumiyah. Makhzumiyah maksudnya turunannya dari Bani Makhzum, karena dia perempuan Makhzumiyah. Dan Bani Makhzum ketika itu orang-orang yang terhormat, Quraisy. Bahkan yang tinggi di antara Quraisy Bani Makhzum. Allati saraqat, yang ternyata wanita Makhzumiyah ini mencuri. Potong tangannya. Perintah dari Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang sahabat, yaitu Usamah radhiyallahu ta'ala anhu, mengajak bicara, ya Rasulullah, ini wanita dari Bani Makhzum, dan mereka Bani Makhzum akan merasa malu, akan jatuh kehormatannya kalau sampai salah seorang mereka dipotong tangannya. Barangkali bisa dimaafkan atau bisa dikurangi atau. Tidak diceritakan lafadznya, tidak diceritakan ucapannya, tetapi beliau radhiyallahu taala anhu diminta oleh Bani Makhzum untuk meringankan hukuman wanita tersebut. Maka Nabi menjawab, ya Usamah, atashfa' fi haddin min hududillahi ta'ala? Ya Usamah, apakah engkau akan memberikan pembelaan, syafaat, dalam masalah hukum had? Dalam masalah hukum, dari hukum-hukum had? Innama halaka banu Israel, sesungguhnya telah binasa Bani Israel. Innahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraku. Karena mereka dulu, kalau yang mencuri dari turunan orang terhormat, tarakuhu, dibiarkan, tidak dihukum. Wa idza saraqa fihim adh-dha'if, dan kalau yang mencuri adalah orang yang lemah, miskin, rakyat jelata, aqamu alaihi al-hajj, mereka tegakkan hukum hajj. Walladhi nafsi biyadih, law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi SAW di akhirnya, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalaupun anakku Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang lebih mulia? anaknya Rasulullah SAW, Fatimah. Kalau anakku Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam wa radhiyallahu ta'ala anha wa arbaha, kalau anakku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Aku yang akan memotong tangannya. Artinya walaupun dari turunan mulia, turunan Nabi Muhammad SAW, anak seorang Rasul, anak seorang Nabi, anak manusia yang dikatakan khairun nas, khairul bashar, sebaik-baik manusia, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Ikhwani fi din, azakumullah, kata Syekhul Islam rahimahullah, kana Bani Makhzum min ashraf butuni Quraisy. Bani Makhzum adalah suku yang paling mulia di antara pecahan-pecahan suku Quraisy. Di suku Quraisy ada Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Bani Makhzum dianggap yang paling mulianya. Wasdad 'alaihim an tuqta' yadum ra'atin minhum. Maka suku Bani Makhzum merasa dahsyat, istadda. Merasa dahsyat kalau sampai salah seorang wanita mereka dipotong tangannya karena mencuri. Mereka akan merasa malu semuanya. Habayyana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun menjelaskan alaihi salatu wassalam bahwa Bani Israel dulu mereka binasa, hancur mereka, karena mereka mengkhususkan para ru'asa, mereka mengistimewakan tokoh-tokoh mereka dari hukuman. Innama kana fi takhsis ru'asa innas. Sesungguhnya mereka binasa karena mereka mengkhususkan tokoh-tokoh manusia bil afwi, dengan dimaafkan, anil uqubat, dari hukum-hukum dan balasan-balasan. Yang harusnya dipotong tangannya tidak dipotong, yang harusnya dihabis, ditahan, tidak ditahan, yang harusnya demikian tidak dilakukan. Wa akhbara anna Fatimah ibnatahu, dan beliau mengkhabarkan bahwa anaknya, anak perempuannya Fatimah, allati hiya ashraful nisa, yang merupakan semulia-mulia para wanita, lau saraqat, kalau mencuri, waqad a'adaha Allah, tapi Allah lindungi beliau Fatimah dari sifat yang jelek. A'adahallahu min dhalik, Allah lindungi beliau dari pencurian. Kalau mencuri, laqata'a yadaha, niscaya Nabi akan memotong tangannya. Liyubayyin wujubal adli, untuk menjelaskan wajibnya adil dalam masalah hukum. Wata'mim fil hudud, dan menyamakan dalam urusan hukum-hukum had. Ta'mim dari kata am, umum, sama, tidak dibeda-bedakan apakah warna kulitnya atau turunannya atau sukunya atau kedudukannya, tidak dibedakan. Kalau melakukan kesalahan yang sama, dihukum sama. La yastathni minhu bintur rasul, tidak dikecualikan walaupun anak perempuan Rasulullah sendiri alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anha, fadlan an binti ghairihi, apalagi anak perempuan orang lain. Anak perempuan Nabi sendiri kalau mencuri akan dipotong tangannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi anak perempuan Bani Makhzum. Maka timbangannya sama, ukurannya sama, tolok ukurnya sama. Jangan kalau untuk orang ini pakai timbangan yang ini, untuk orang yang itu pakai timbangan lain. Apa pepatah Arab bilang? yazinu bimizanain, menimbang dengan dua timbangan. Timbangannya beda. Kalau orang biasa ini timbangannya. Oh, kamu salah hukum. Ternyata ketika tokoh-tokohnya berbuat salah yang sama, sebentar, timbangannya bukan itu. Ini timbangannya. Oh, enggak apa-apa. Yazinu bimizanain. Atau dengan istilah yakilu bimikyalaini. Yakil bimikyalain. Menakar dengan dua takaran. Ini takaran untuk rakyat jelata. Ini takaran untuk para tokoh-tokoh utama. Sehingga ketika ditakar beda. Ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya qiyasnya berbeda. Yaqisu bimikyasain. Tiga. Yazinu bimizanain. Yakilu bimikyalain. Wa yazinu bimizanain. Barakallahu fiikum. Harusnya satu timbangan. Kalau orang ini salah, orang lain juga salah. Kalau perbuatan yang sama terjadi pada orang yang ini, disalahkan. Pada orang yang itu juga disalahkan. Kalau orang lain ditimbang dengan timbangan itu, kamu salah. Dirinya harus ditimbang dengan timbangan yang sama. Jangan, oh kalau saya enggak apa-apa. Enggak bisa. Itu namanya yakilu bimikyalain. Yaqis bimikyasain. Wahada yuwafiq mafis sahihain. Dan ini mencocoki pula hadis yang juga sahih. Juga dalam dua kitab sahih. Bukhari dan Muslim. Itu hadis dari Abdullah ibn Murrah. Dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Qal Murrah. Ala Nabi SAW bi Yahudiyin muhammamun majlun. Lewat. Di depan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang Yahudi. Muhammamun majlun. Mukanya hitam legam gosong. Karena memang dihitamin. Dicoreng-coreng dengan arang hitam semua wajahnya. Dan dicambuk. Karena berzina. Ikhwan ibn a'azakumullah. Nabi SAW melihat perbuatan mereka terhadap orang yang berzina. Nabi tanya pada mereka, kaum Yahudi yang sedang menghukum orang tersebut. Ahakadha tajiduna haddaz zani fi kitabikum? Apakah demikian kalian dapatkan di kitab kalian hukuman seorang pezina? Dihitamin wajahnya sampai gosong. Kemudian dicambuk. Apakah itu hukum orang yang berzina yang kalian dapati di kitab kalian? Ikhwan ibn a'azakumullah. Pertama, mereka menjawab, qalu na'am. Qalu na'am. Mereka menjawab, iya. Fada'a rajulan min ulama'ihim. Maka Nabi tidak puas dengan jawaban mereka ini tadi. Asal ngomong na'am. Dipanggil tokoh pendetanya. Kamu, sini. Anshuduka billah. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Ahakadha tajiduna haddaz zani fi kitabikum? Apakah seperti ini hukuman yang kalian dapati terhadap orang yang berzina di kitab kalian? Ketika pertanyaannya dengan kalimat ansyuduka billah, aku meminta bertanya kepadamu dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, maka pendeta tadi takut. Apakah memang seperti itu hukumannya di dalam Taurat kalian? Qala la. Kata pada tadi, emang bukan. Emang bukan seperti ini. Walaula annaka nashattani bihadha lam ukhbiru. Kalau saja engkau tidak bertanya kepadaku dengan nama Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa, mungkin aku pun enggak akan menjawab kepadamu. Tapi karena engkau bertanya dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, maka terpaksa aku jawab, memang tidak. Najidur rajam, kami dapati dalam kitab kami adalah rajam. Dilempari sampai mati. Walakin kathura fi ashrafina fakunna idha akhadna syarif tarakna. Tetapi perbuatan ini banyak terjadi di tokoh-tokoh kami, orang-orang besar kami. Kalau kami rajam, mereka semua habis. Tokoh-tokoh kami. Maka kalau ashrafuna, kalau tokoh-tokoh kami yang berbuat, taroknahu, kami tidak rajam. Cukup dengan dipermalukan, dicoreng wajahnya menjadi hitam, dan kemudian dicambuk. Tidak dirajam. Wa idza akhadna dha'if, tetapi kalau orang yang lemah, rakyat jelata yang berzina, aqamna 'alaihil had, maka kami akan tegakkan hukum had, kami akan rajam dia. Wa qulna, maka kami berkata, ta'alau, marilah kemari. Hal najtami' 'ala syai'in nuqimuhu 'ala syarif wal wadhi'. Kalau begitu marilah kemari. Kita bersama-sama menegakkan hukum had yang dari Allah Subhanahu wa taala, kalian dengan saya, dengan kami. Ini sama-sama, mereka juga tahu rajam. Kita bersama menghukum dengan hukum had. Apakah orang dewasa, apakah orang yang mulia ataupun rakyat jelata? Apakah tokoh-tokoh ataupun orang biasa? Faja'alna at-tahmim wal jid makan ar-rajm, sedangkan mereka sendiri akhirnya menolak dan kemudian mereka berkata, gimana kalau kita ganti saja hukumnya? Ini orang-orang mulia tidak dihukum. Orang miskin dirajam. Ini aja. Kita ganti hukumnya yang tidak sampai rajam. Biar orang-orang yang mulia pun bisa dihukum. Akhirnya kami ganti hukumnya dengan tahmim wal jilid. Dengan dihitamkan wajahnya dan dicambuk. Saya ulangi kalimat terakhir. Kata pendeta tadi, maka akhirnya kami pun memanggil tokoh-tokoh masyarakat. Gimana kalau kita ganti saja hukum ini? Bikin perjanjian antar mereka. Agama mereka memang agama hasil rapat. Bukan agama dari Allah SWT. Agama dari Allah menyuruh untuk rajam. Mereka rapat, bikin perjanjian, mereka ganti. Dengan tahmim wal jilid. Maka barakallahu fikum, Rasulullah SAW memperingatkan kaum muslimin agar jangan meniru mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia termasuk golongan tersebut. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi bersabda, Allahumma inni awwalu man ahya amraka id amatuhu. Maka Nabi bersabda, ya Allah, sesungguhnya akulah orang yang menghidupkan hukummu setelah mereka mematikannya. Jadi ketika Yahudi membuat perjanjian lama, dan kemudian Nasrani membuat perjanjian lagi, perjanjian baru, maka muncullah kitab-kitab mereka, ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu kebanyakan dari Yahudi, dan perjanjian baru dari Nasrani. Nabi mengatakan, setelah mereka mematikannya, maka akulah ya Allah yang awal pertama menghidupkannya. Maka dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amara bihi farujima, maka Nabi pun memerintahkan, maka dirajamlah dia. Fa anzalallahu azza wa jall, maka Allah turunkan ayatnya, ya ayyuhar rasul la yahzunukal ladina yusari'una fil kufur. Wahai Rasul, jangan menjadikan engkau orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Minal ladina qalu amanna bi afwahihim. Itu orang-orang yang berkata kami beriman dengan mulut-mulut mereka. Walam tu'min qulubuhum, tetapi hati-hati mereka belum beriman. Wa minal ladina hadu, dan juga orang-orang Yahudi. Sama'una lil kadhibi, sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Mereka selalu mendengar kedustaan-kedustaan. Dan mereka selalu mendengar ucapan-ucapan satu kaum yang tidak hadir kepadamu. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ih. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. In utitum hadza fakhuduh. Kalau kalian diberi ini, ambillah. Kalau tidak, tinggalkanlah. Yaqul utu Muhammadan fa in amarakum bit tahmim wal jild fakhuduhu. Maknanya, makna ayat ini, datangilah Muhammad SAW. Kalau dia berkata, hukumlah dengan tahmim dan jilid, dengan dihitamkan wajahnya dan dicambuk, terimalah. Kalau dia bilang rajam, jangan. Wa in atakum bil rajam, fahdharu. Kalau mendatangkan tahmim dan jilid, fakuduhu, maka ambillah. Wa in aftakum bil rajam, kalau berfatwa kepadamu dengan rajam, fahdharu, maka hindarilah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan wahyunya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, maka dialah orang-orang kafir. Dalam surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dialah orang-orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dialah orang-orang fasik. Maka demikianlah keadaan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Bisa dia menjadi kafir seperti Yahudi dan Nasrani. Dia bisa menjadi orang yang zalim, bisa menjadi orang yang fasik, tergantung hukum apa yang dia selisihi. Dan apakah diselisihinya secara amali atau i'tiqadi. Dan itu masih ada pembahasan panjang dari para ulama. Artinya, jangan disamaratakan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dikatakan kafir. Tidak mesti. Hati-hati. Jangan sampai terjadi kesalahan yang pernah terjadi pada kaum Khawarij. Mengkafir-kafirkan para sahabat. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dalil ayat ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini barakallahu fikum sama sekali tidak mencocoki apa yang dipahami oleh para sahabat wala tabi'in wala tabi'it tabi'in. Kata Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu taala anhuma bahwa kalimat kufrun di sini kufrun duna kufrin. Kalimat zulm di sini zulmun duna zulmin. Kalimat fisq di sini fiskun duna fiskin. Artinya kekufuran amal, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam, kezaliman yang tidak mengeluarkan Islam, dan kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Berbeda dengan Yahudi yang i'tiqadan, dengan keyakinan menentang ayat Allah dan menolaknya dan menggantinya dengan yang lainnya, maka inilah orang-orang yang kafir. Nasallallahu alaihi wasallam wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.